بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. Berkata الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، sisi yang ketiga. Anna faqral abdi ila an ya'budallah subhanah wahdah la syarik la yushrik bihi syai'a laysa lahu nadhir fayuqas bihi. Kebutuhan seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Walakin yusbihu min ba'dil wujuh hajatal jasad ila al-ghada wasyarab wa nafas. Akan tapi dari sebagian sisi mirip dengan kebutuhan jasad terhadap makanan, minuman, dan juga nafas. Fayuqas biha, maka dari sebagian sisi bisa dikiaskan dengannya. Walakin bainahuma furuq kathirah, akan tapi tentunya antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat banyak. Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu, maka sungguh hakikat seorang hamba adalah kalbunya. Hakikat seorang hamba adalah ruhnya. Wala salaha lahu illa bi ilahihil haq alladhi la ilaha illahu. Dan tidak ada kesalehan bagi seorang hamba kecuali dengan sesembahannya yang benar, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Fala yatma'innu illa bidzikrih, maka seorang hamba tidak akan bisa merasakan ketenangan kecuali dengan mengingatnya. Wala yaskunu illa bima'rifatihi wa hubbihi, dan seorang hamba tidak akan bisa merasakan kedamaian kecuali dengan mengenalnya, kecuali dengan mencintainya. Wa huwa kadihun ilaihi kadhan famulakih, dan demikian seorang hamba dia akan berusaha dengan penuh kesungguhan, maka dia pun pasti akan menjumpainya. Wala budda lahu min liqa'ih, dan demikian merupakan sebuah kepastian. Seorang hamba itu akan bertemu, berjumpa dengan ilahnya. Wala salaha lahu illa bitawhidi mahabbatihi wa ibadatihi wa khawfi wa raja'ihi. Dan Tidak ada kesalehan bagi seorang hamba kecuali dengan mentauhidkan rasa cintanya, kecuali dengan mentauhidkan ibadahnya, rasa takutnya, harapannya. Walau hasalallahu minal lidzat was-surur bi ghairihi ma hasala. Dan seandainya seorang hamba mendapatkan apa yang dia dapatkan dari berbagai kelezatan dan kegembiraan dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala, fala yadumu lahu dzalik. Maka demikian tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Bal yang takil min naw' ila naw' wa min shakhsin ila shakhsin. Bahkan yang demikian itu akan berpindah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Wa yatana'am bihada fi hal wa bihada fi hal. Dalam satu keadaan, dia akan bernikmat-nikmat dengan yang ini. Dan dalam keadaan yang lain, dia akan bernikmat-nikmat dengan yang itu. Wa kathiran ma yakunu dhalik alladhi yatana'am bihi huwa a'adham asbab alamihi wa madarratihi. Dan banyak dari perkara-perkara yang dia itu bernikmat-nikmat dengannya, justru itu menjadi sebab terbesar yang akan mendatangkan penderitaan yang akan memadaratkan. Wa amma ilahul haq fala budda lahu minhu fi kulli waqtin wa fi kulli halin wa aina makan. Adapun sesembahannya yang hak, Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan darinya, dia akan mendapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala di setiap waktunya, dalam segala keadaannya, dimanapun dia berada. Fanafsul iman bihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa ijlalihi wa dhikrihi huwa ghadda'ul insan wa kuwatuhu. Maka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah, berzikrullah, itu merupakan asupan, santapan, dan juga kekuatan bagi seorang manusia. Wassalahuhu wa qawamuhu. Dan itu akan menjadi kesolehannya. Itu yang akan menjadikan dirinya bisa tegak berdiri. Kama alaihi ahlul iman. Sebagaimana di atas itu semua ahlul iman, orang-orang yang beriman. Wadallat alaihi sunnah wal Qur'an. Dan demikian yang ditunjukkan oleh as-sunnah dan al-Qur'an. Wasyahidat bihil fitrah wal jannan. Dan demikian pula yang dipersaksikan oleh fitrah dan kalbu manusia. La kama yakuluhu man qalla nasibuhu minat tahqiq wal irfan. Tidak sebagaimana ucapan-ucapan dari mereka-mereka yang demikian sedikit bagiannya dari pengenalan. Wa bukhisa hadduhu minal ihsan. Tidak sebagaimana ucapan dari mereka-mereka yang demikian sedikit bagiannya dari kebaikan. Inna ibadatahu wa dhikrahu wa syukrahu taklif wa masyakkah limujarradil ibtila wal imtihan. Bagaimana mereka itu berucap? Mereka-mereka mengatakan bahwasanya beribadah kepada Allah berzikrullah, bersyukur kepada Allah adalah beban yang menyulitkan. Limujaratil ibtila wal imtihan. Semua itu sekedar untuk mencoba, sekedar untuk menguji. Auli ajri mujarati ta'wid bithawab al-munfasil kal mu'awadah bil asman. Atau semua itu sekedar untuk memberikan ganti yang berupa ganjaran. Sebagaimana orang yang menjual, dia mendapatkan ganti yang berupa harga daripada barang yang ada. Auli mujarati riyadati nafs wa tahdhibiha liyartafi an darajatil bahi minal haywan. Atas semua itu sekedar untuk melatih jiwa, untuk mendidik jiwa agar terangkat dari derajat kebinatangan. Kama fi maqalat man bukhisa hadduhu min ma'rifati rahman. Sebagaimana hal ini terdapat dalam ucapan-ucapan dari mereka-mereka yang demikian sedikit bagiannya dari pengenalan terhadap Ar-Rahman. Wa qalla nasibu min dauqi haqa'il iman. Sebenarnya ucapan dari mereka-mereka yang sedikit bagiannya untuk bisa mengecap hakikat keimanan. Wa faraha bima indahu min zabadil afkar wa zubbalatil adhan. Mereka yang demikian dengan buih-buih pemikiran, dengan kotoran-kotoran pemahaman yang ada pada sisi mereka. Bal ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tauhiduhu wa syukruhu qurratu 'ainil insan. Bahkan yang sesungguhnya, yang sebenarnya beribadah kepada Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, bersyukur kepada Allah, ini merupakan penyejuk mata bagi manusia. Wa afdalu lidzat lirruh wal qalb wal janan. Dan itu merupakan kelezatan yang paling besar bagi ruh dan bagi kalbu. Wa atyab na'im na lahu man kana ahlan li hadha sya'n. Dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang bisa diraih oleh orang-orang yang memang pantas dan berhak untuk meraihnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Kata beliau berikutnya, walaisal maqsud bil ibadat wal awamir al masyaqqah wal kafalah bil qasdil awal. Kesulitan, pembebanan itu bukan maksud tujuan dari ibadah-ibadah dan perintah-perintah. Wa in waqa'a dhalika damnan wa tab'an fi ba'diha. Walaupun ia namanya kesulitan terkadang terjadi pada sebagian ibadah-ibadah, pada sebagian perintah-perintah. Akan tapi sekedar sesuatu yang terkandung di dalam ibadah tersebut, sesuatu yang mengikuti ibadah tersebut. Bukan tujuan utama. Li asbab iqtadathu labudda minha hiya min lawazim hadin nash'ah. Terkadang kesulitan, terkadang pembebanan itu terjadi karena sebab-sebab yang memang mengharuskan adanya kesulitan itu. Maka kesulitan, pembebanan itu hanya sekedar konsekuensi dari adanya ibadah dan perintah. Akan tapi sekali lagi, bukan tujuan utama. Bukan itu yang dimaksud tujuan dari adanya perintah. Fa'awamiruhu subhanah. Maka perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqquhu alladhi awjabahu ala ibadih. Dan hak Allah yang Allah wajibkan atas para hamba. Wa syara'ihu allati syara'aha lahum. Syariat yang Allah syariatkan bagi para hamba. Hiya kuratul uyun waliddatil qulub. Maka sungguh itu merupakan penyejuk mata, itu merupakan kelezatan bagi kalbu. Wa na'imal arwah wassururuha. Itu yang akan mendatangkan kenikmatan, itu yang akan mendatangkan kegembiraan bagi ruh. Wa biha shifa'uha wa sa'adatuha wa falahuha. Maka dengan itu semua, qalbu, ruh, itu akan mendapatkan kesembuhannya, akan mendapatkan kebahagiaannya, akan mendapatkan kegembiraannya. Wa kamaluha fi ma'ashiha wa ma'adiha. Dan akan bisa meraih kesempurnaannya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Bal lasurura laha wala faraha wala liddata wala na'ima fil haqiqah illa bidalik. Bahkan tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan yang hakiki kecuali dengan itu semua. Kecuali dengan menjalankan perintah Allah, kecuali dengan memenuhi hak-hak Allah, kecuali dengan menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus, ya ayyuhan nasu, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, obat bagi apa yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan fadilah Allah dan dengan rahmah Allah, maka dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan ayat ini, yaitu surah Yunus ayat 57-58. Fadlullah, yang dimaksud Fadlullah dalam ayat ini adalah Al-Quran. Warahmatuhu, adapun yang dimaksud rahmah Allah, anja'alakum min ahlih, yaitu Allah jadikan kalian bagian dari ahlul Quran. Wa qala Hilal Ibn Yasaf, adapun Hilal Ibn Yasaf mengatakan, bil Islam alladhi hadakum ilaih wa bil Quran alladhi allamakum iyyah huwa khairum mimma tajma'un minad dahab wal fiddah. Wa bidzalika, maka dengan itu, hendaknya mereka berbahagia. Dengan itu, yang dimaksud di sini, yaitu dengan Islam. Yang Allah memberikan hidayah kepada kalian sehingga bisa berislam. Wabil Quran, dengan Al-Quran, Ya, dengan Al-Quran itu Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian. Huwa khairu mimma tajma'un. Maka sungguh itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Minad dahab wal fiddah. Itu yang berupa emas dan perak. Wa kadalika qala Ibn Abbas wal Hasan wa Qatadah. Dan demikian pula berkata Ibn Abbas, demikian pula Al-Hasan dan Qatadah, fadluhu al-Islam wa rahmatuhu al-Quran. Ya, dimaksud dengan fadlullah yaitu al-Islam. Ya, dimaksud dengan rahmah Allah yaitu al-Quran. Wa qalat ta'ifah minas salaf. Adapun sebagian dari para salaf mengatakan fadluhul Quran wa rahmatu Islam. Fadlullah yaitu al-Quran, rahmatullah yaitu al-Islam. Wa tahqiq. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa ta'ala, adapun yang benar, anna kullam minhuma fihil wasfan, al-fadl wa rahmah. Yang benar, di dalam keduanya, terdapat dua sifat tadi. Di dalam keduanya, yaitu di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Islam. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Islam, terdapat dua sifat tadi. Yaitu al-fadl dan ar-rahmah. Sifat fadl dan sifat rahmah. Wa huma al-amran alladani imtanallah bihima ala rasulihi alaihi salatu wassalam. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang Allah runiakan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Sembilan Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikian kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di mana sebelumnya engkau tahu apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Wallah subhanahu innama rafa'a man rafa'a bil kitab wal iman wa wada'a man wada'a bi adamihima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang Allah angkat hanyalah dengan Alkitab dan al-iman. Dan Allah pun menjatuhkan orang-orang yang Allah jatuhkan hanya dengan tidak adanya Alkitab dan Al-Iman pada diri orang itu. Fa'inkin. Yang berikutnya. Apabila dikatakan, faqad waqa'a tasmiyah dalika taklifan fil Qur'an. Terjadi di dalam Al-Qur'anul Karim penamaan syariat, penamaan perintah Allah sebagai taklif, sebagai pembebanan. Kaqaulihi, misalnya di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Wa qawluhu, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami membebani satu jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Dalam surah Al-An'am ayat 152. Disebutkan depan bahwasanya perintah Allah, hak yang Allah wajibkan atas para hamba, syariat Allah ini bukan beban, bukan suatu yang menyulitkan, bahkan itu sebagai penyejuk mata, kelezatan bagi kalbu, kenikmatan bagi ruh. Akan tapi pada ayat-ayat tadi disebutkan di sana tentang taklif, tentang beban, pembebanan. Qil, maka dikatakan na'am. Innama ja'a dhalik fi janibin nabi. Benar, akan tapi datang penyebutan taklif, datang penamaan, penyebutan sebagai beban, itu hanya dari arah penafian. Walam yusamma subhana awamirahu wa wasayahu wa syara'iahu taklifan qat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menamai perintahnya, wasiatnya, syariatnya sebagai beban. Tidak pernah sama sekali. Bal samaha ruhan wa nura wa syifa'a wa huda wa rahmah wa hayatan wa ahdan wa wasiyah wa nahidani. Bahkan Allah menamai perintah-perintahnya itu sebagai ruh. Allah namai itu sebagai ruh. Allah namai itu sebagai nur, cahaya. Allah namai sebagai syifa, sebagai obat, penawar. Huda wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmah. Hayah, sebagai kehidupan. Taib wa wasiyah, sebagai wasiat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Dan demikian sesungguhnya. Demikian yang sebenarnya. Perintah Allah, syariat Allah, hak-hak Allah yang Allah wajibkan atas para hamba untuk memenuhinya. Sungguh semuanya itu merupakan penyejuk mata yang akan mendatangkan kelezatan bagi kalbu, mendatangkan kenikmatan bagi ruh, kegembiraan, kebahagiaan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.